Makanya dinyatakan bahwa al-muqadram duna sahabah wa fawqa tabi'in. Tingkatannya berada di bawah sahabat tetapi di atas tabi'in. Kita membaca keterangan beliau. Beliau berkata, yuqad min hadza, diambil dari hadis ini, yaitu hadis Abdullah bin Ukaim, sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ta'allaqa syai'an wukkila ilaihi, barang siapa yang menggantungkan sesuatu maka dia dipasrahkan kepadanya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Beliau berkata, anna man ta'allaqa syai'an mu'taqidan fihi annahu yajlibu naf'an aw yadfa'u anhu gharran fa innahu bihadza yakunu qad ja'ala aqidatahu fi syai'il ladzi ta'allaqa. Bahwasanya barang siapa yang menggantungkan sesuatu dalam keadaan meyakini bahwa pada sesuatu itu, meyakini bahwa sesuatu itu bisa mendatangkan manfaat atau menolak daripadanya madharrah, maka dengan hal ini dia telah menjadikan akidahnya, keyakinannya pada sesuatu yang dia gantungkan tersebut. Berarti dia meyakini, mempercayai apa yang dia gantungkan, bahwa itu bisa mendatangkan manfaat atau menolak madharrah. Wakkalahu Allahu ilaih, maka Allah akan pasrahkan dia kepada benda tersebut. Wa hadza tahdidun, ini adalah ancaman. Wa wa'idun liman asyraka billahi syai'an minal muta'allaqat mu'taqidan fi dzalik, ini adalah ancaman bagi orang yang berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu dari apa-apa yang digantungkan dalam keadaan meyakini pada benda-benda yang digantungkan itu. Jadi pemberitaan beliau ini, man ta'allaqa syai'an wukkila ilaih, barang siapa yang menggantungkan sesuatu maka dia akan dipasrahkan kepadanya, laisa mujarradal akhbar atau laisa mujarradal ikhbar, bukan hanya sekedar berita semata. Tetapi yang dimaksudkan apa? Hadza tahdid wa wa'id. Ini adalah ancaman. Mengancam barang siapa yang menggantungkan sesuatu, dia akan dipasrahkan kepadanya. Seperti yang sudah kita jelaskan, bahwa orang yang menggantungkan sesuatu pada dirinya, dia akan dipasrahkan kepada benda itu sehingga dia semakin lemah. Ya. Lemahnya baik fisian wa ma'nawiyan. Ya. Lemahnya baik secara fisik, demikian pula secara maknawi. Secara fisik karena dia bergantung kepada benda yang lemah, sehingga dia pun merasa lemah fisiknya kalau tidak ada benda tersebut. Ya. Sementara benda itu sendiri tidak selalu bisa melindungi dia, bahkan tidak bisa melindungi dia fi sa'atin minas sa'at, sesaat pun pada hakikatnya tidak bisa melindungi dia. Ya. Namun karena izin Allah, Allah menginginkan bahwa orang itu mendapatkan fitnah karena benda yang dia gantungkan, jadi seolah-olah benda itu bisa mendatangkan manfaat atau menolak madharat, pada hakikatnya tidak. Ya. Maka dengan timbulnya fitnah yang seperti ini, secara fisik dia akan semakin lemah. Ya. Dia tidak akan percaya diri, merasa bahwa kekuatannya ada pada benda itu. Kalau benda itu tidak ada, maka fisiknya tidak ada apa. Ya. Inilah akibat dia memakai jimat-jimat benda-benda yang dia gantungkan pada dirinya. Nah, dan secara maknawian, bahwa ketergantungan hatinya dan jiwanya kepada benda itu membuatnya semakin khawatir, membuatnya semakin takut, membuatnya semakin terancam. Ya, kenapa tidak? Karena benda-benda itu ternyata tidak sepenuhnya bisa melindungi dia, dan dia pun tahu itu. Ya. Apalagi tatkala dia menggantungkan benda-benda tersebut, ada larangan-larangan, ada pantangan-pantangan, ada syarat-syarat yang jikalau seandainya tidak terpenuhi, maka benda itu tidak akan keramat. Ya. Itu adalah tekanan batin tersendiri. Ya. Belum lagi kekhawatiran pada hati dan jiwanya, di mana ada orang yang lebih kuat dari benda yang dia pakai. Jadi hissiyan wa ma'nawiyan, orang yang memakai jimat yang dia gantungkan pada badannya atau pada tubuhnya, ini akan membuatnya semakin lemah. Kenapa? Telah dikhabarkan oleh Nabi dalam hadis ini. Man ta'allafa syai'an wukila ilaih. Ya. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dia akan dipasrahkan oleh Allah kepada benda itu. Qala wa fi ta'liqil mufid li samahati Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Dan di dalam at-ta'liqil mufid karya samahati Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, beliau berkata, fayan baghi lil insani ay yatamida wa yatawakkala ala Allah wahda fa hadha huwa alladhi yanfa'uhu ma'al aqdi bil asbab. Maka selayaknya bagi seorang insan dia bersandar dan dia bertawakal kepada Allah semata, karena inilah yang akan bermanfaat kepadanya, disertai dengan melakukan sebab-sebab. Kama fi hadis ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, sebagaimana dalam hadis, bersemangatlah engkau terhadap perkara yang mendatangkan manfaat kepadamu dan minta tolonglah kepada Allah. Ya, hadis Abi Hurairah dalam riwayat Imam Muslim. Ya, hadis ini gamblang sekali. Kalau kita memperhatikan hadis ini, ya, kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua hal. Pertama, ihris ala ma yanfa'uk. Ya, ini artinya akhdhu bil asbab, al akhdhu bil asbab. Ya. Bersemangatlah engkau terhadap apa yang mendatangkan manfaat kepadamu. Artinya kita harus melakukan sebab. Ya. Kalau mau kenyang, apakah kita cukup dengan tawakal kepada Allah? Tidak cukup. Berarti kita harus makan. Ya. Untuk bisa makan, apakah cukup dengan tawakal kepada Allah? Tidak cukup. Ternyata harus cari rezeki, bekerja. Ya. Dan asbabur rizq itu banyak. Nah, demikianlah al-akhdhu bil asbab. Semangatlah engkau terhadap apa yang mendatangkan manfaat kepadamu. Berarti lakukan sebab. Wasta'in billah. Hal yang kedua, beristianah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Isti'anah kepada Allah ini adalah at-tawakkul 'alallah. Kita pasrahkan urusan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dia yang akan menolong kita, dia yang akan membantu kita, dia yang akan mempermudah kita. Inilah tawakal yang benar di dalam Islam. Apa kaitannya hadis ini dengan pembahasan kita? Artinya bahwa seorang mukmin itu tempat bergantungnya adalah Allah. Ya. Kalau dia ingin sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya, tempat bergantungnya adalah Allah, bukan yang selain Allah. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Ihris 'ala ma yanfa'uk. Kemudian apa? Wasta'in billah. Ya. Bersemangatlah engkau atas apa yang mendatangkan manfaat kepadamu, kemudian minta tolonglah kepada Allah. Maka tempat bergantung seorang yang mukmin itu adalah Allah dalam perkara-perkara yang mendatangkan manfaat. Ya. Fal akhdhu bil asbabi amrun lazim min al adwiyati wal istiqamati ala syar'i wa ta'ati asbabil afiyah wa talabir rizq. Fal asbabu ma bainal wajibi wal jaiz fa alayhi ay yata'ata al asbab al jaizah wal wajibah. Kata beliau rahimahullah, maka melakukan sebab-sebab adalah perkara yang harus. Baik itu berupa obat bagi orang yang sakit, demikian pula beristiqamah di atas syariatnya, melakukan sebab-sebab keselamatan, mencari rezeki. Maka sebab itu kata beliau, madainal wajib wal jaiz. Sebab itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya hanya sekedar boleh. Ya. Maka hendaklah dia ayyata'a al-asbab al-jaiza wal wajibah, melakukan sebab-sebab yang boleh dan sebab-sebab yang wajib. Wal aqdu bidzalika la yaqdahu fit tauhid. Dan melakukan hal itu tidaklah mencacati tauhid. Bal tarkuha yaqdahu fil aqli wat tauhid jami'an. Bahkan meninggalkan sebab-sebab ini mencacati akal, mencacati tauhid sekaligus secara bersama-sama. Ya. Jadi kata beliau, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin dilindungi, kita ingin selamat, ya, kita ingin mendatangkan manfaat, ya, menghindarkan madharat, itu lakukan sebab. Ya. Tapi sebabnya sebab yang bagaimana? Sebab yang dinyatakan oleh beliau antara wajib dan boleh. Ya. Bukan sebab-sebab yang muharram, bukan sebab-sebab yang syirik. Ya. Kalau sebab itu adalah sebab yang syirik, telah diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqalahullahu ilaihi. Ya. Allah akan pasrahkan dia kepada benda yang dia gantungkan harapan kepadanya. Ya. Tapi kalau sebab yang dia lakukan itu adalah sebab yang wajib atau sebab yang diperbolehkan, maka yang akan membantunya adalah Allah. Ya. Oleh karena itu, tatkala seorang melaksanakan sebab, jangan lupa bergantung kepada Allah. Ya. Terkadang kita lupa, barakallahu fikum, ya, untuk masalah isti'anah ini. Ya. Dalam banyak kesempatan, seringkali kita menganggap remeh. Ya, kita menganggap, ah mudahlah, gampang. Masa seperti ini saya tidak bisa melakukannya. Ya. Masalah-masalah kecil, masalah-masalah remeh, sepele, kita gampangkan. Ya. Menurut kita bahwa kita kuasa untuk melakukannya, ya, tanpa mungkin terhalangi, sehingga kita lupa untuk menyandarkan diri dan minta tolong sama Allah, ya, sehingga seringkali bahkan mungkin kita lupa untuk membaca al-basmalah. Ya, kita anggap ah ini bisa, gampang, ya, saya akan mampu melakukannya. Ternyata hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil, hal-hal yang ringan sekalipun belum tentu kita bisa melaksanakannya kalau bukan kuasa Allah, kan gitu? Ya. Sampai nasi yang sudah kita suap, ya, yang sudah hampir kita masukkan ke mulut kita, ya, mulut kita bahkan sudah mangap. Ya. Apakah ini pasti masuk ke dalam mulut kita? Bisa kita pastikan bahwa ini bisa masuk ke dalam mulut kita? Gimana Pak Hendra? Ya belum tentu. Ya. Walaupun mulut kita sudah mangap, tangan kita sudah di depan guanya. Ya, sudah di depan mulut kita. Tapi kalau Allah tidak memberikan kuasanya, tidak memberikan pertolongannya, tidak memudahkan untuk kita, ada sebab yang Allah kehendaki, ini suapan itu akan jatuh. Ya. Sudah hampir masuk, ada orang lewat, klop, jatuh. Kan gitu. Ya. Padahal menurut logika kita, ya, menurut keangkuhan kita, bahwa tidak mungkin ini ada yang bisa mengalami, sudah depan mulut kita. Tapi kalau Allah tidak memberikan izinnya untuk menjadi rezeki kita, maka rezeki yang sudah di depan mulut ini pun tidak akan bisa kita makan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asabaka lam yakun liukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibat. Apa yang telah menjadi bagianmu, telah ditetapkan oleh Allah untukmu, tidak anut sedikit pun. Mau orang sak dunia ini menghalangi kamu daripadanya, mereka tidak akan mampu, karena sudah bagianmu. Ya, ada saja sebabnya Allah berikan. Ya. Dan apa yang memang sudah luput daripadamu, itu bukan bagianmu, itu bukan takdirmu. Ya. Tidak siapapun bisa memberikannya, walaupun umat sedunia ingin memberikannya kepadamu. Ya. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ya. Nah, kalau seorang mukmin memahami dengan sedemikian dalam pengertian kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala, bahkan lebih dari apa yang kita jelaskan, khawatir jin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak tawakal kepada Allah. Apalagi mempasrahkan urusan kita kepada makhluk, kepada benda, kepada sesuatu yang lemah. Ya. Ini membuat kita akan semakin jauh daripada Allah, dan membuat kita akan menjadi orang yang merugi. Ya. Tetapi kalau kita pasrahkan segalanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dalam urusan yang besar, dalam urusan yang kecil, dalam urusan agama, dalam urusan dunia, maka tidak akan ada yang tidak selesai oleh Allah. Ya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Idza arada amran ayyakula lahu kun fayakun. Ya. Kalau Allah sudah menginginkan sesuatu, cukup Allah mengatakan kun, jadilah engkau, maka apa yang dikehendaki oleh Allah itu akan terjadi. Ya. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Nah, dari pemahaman tauhid yang seperti ini, seorang mukmin itu lapang hatinya, lapang jiwanya, ya, tenang kehidupannya, tidak tertekan, tidak merasa was-was, tidak merasa khawatir, tidak merasa lemah, ya, tidak merasa tertekan. Lima ada, karena Allah bersamanya. Allah bersamanya. Ya, dia tahu bahwa segalanya adalah milik Allah. Segala urusan berada di tangan Allah. Tidak ada yang kuasa kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Walaupun umat sedunia mau atau tidak mau, Allah yang maha kuasa. Ya. Sehingga meskipun orang bilang ada ancaman seperti ini, kemudian pengerian demikian, bahaya seperti ini, ya, akan terjadi paceklik, akan terjadi musibah, ya, akan terjadi krisis global atau global warming atau apa kayak. Bagi orang yang kuat tauhidnya kepada Allah, ya, ancaman-ancaman seperti ini semestinya tidak membuat mereka panik, sehingga menghalalkan apa saja yang ada di hadapannya, mau syirik, mau haram, al-muhim. Ya. Bagi orang yang bertauhid, tidak akan menghalalkan segalanya. Ya, sebesar apapun ancaman itu. Makanya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, disinilah letaknya kita belajar tauhid. Ya, karena tauhid itu bukan urusan hanya sekedar bagaimana kita baik ibadahnya sama Allah. Ibadah-ibadah lahiriah kita itu salat, puasa, zakat, haji, umrah, i'tikaf. Ya. Apalagi itu semua adalah casing. Tahu casing? Ya, artinya hanya sesuatu yang fisik. Bukan itu yang diinginkan. Ya, bukan semata-mata itu. Itu hanya bukti saja. Tapi intinya, ya, intinya apa? Nih di sini. Al-qalb. Ya, bagaimana ketergantungan kita kepada Allah? Bagaimana penyandaran diri kita kepada Allah? Bagaimana rasa takut kita kepada Allah, harapan kita kepada Allah, dan selanjutnya, itu intinya. Sehingga dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ya, takwa itu ada di dalam hati. Ya. Nah, dari sinilah nanti berangkat kebaikan-kebaikan fisik. Nah, barakallahu fikum. Qala. Fal akhdhu bil asbab amrun lazim. Jadi kata beliau, melakukan sebab itu adalah perkara yang harus. Baik, kita lanjutkan. Qala thumma dzakara ma rawahu Ahmad an Ruwayth qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya Ruwayth la'alla al-hayata satatulu bika. Kemudian beliau menyebutkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari Ruwayth radhiyallahu an. Beliau berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ruwayth, la'alla al-hayat satatulu bika. Ya. Wahai Ruwayth, barangkali kehidupan ini akan berlangsung lama terhadapmu. Artinya umurmu akan panjang. Fa akhbirin nas, maka beritakan kepada manusia, anna man aqada lihyatahu, bahwa barang siapa yang mengikat jenggotnya, au taqallada wasaran, atau menggantungkan sebuah tali busur panah yang telah usang, au istanja bi raji'i dabbatin au abmin, atau dia beristinja, yaitu membersihkan diri dengan kotoran binatang atau dengan tulang, fa inna muhammadan bari'un minhu, maka sungguhnya Muhammad berlepas diri daripadanya. Qala tarjumatu Ruwayth, biografi tentang Ruwayth. Ruwayth bil fa, dengan alfa. Ibnu Thabit Ibnu Sakan Ibnu Adi Ibnu Haritha Al-Ansari Al-Madani Sahabiyun sakana Misr. Beliau adalah seorang sahabat yang tinggal di negeri Mesir. Wulia Imarah Burqah. Beliau diangkat sebagai pemimpin atau gubernur di wilayah Burqah. Wa mata biha sanata sittah wa khamsin Hijriyah. Beliau meninggal pada daerah Burqah ini pada tahun 56 Hijriyah intaha. Qal wa aqul, dan aku katakan, yakni Asy-Syeikh Ahmad. Qala Abdul Lihyati au ta'tiduha huwa ghafruha au tasfifuha litatakabburi wa ta'azumi. Ya. Yang dimaksud dengan mengikat jenggot di sini, ya, yaitu ghafruha wa tasfifuha litatakabbur, yaitu menguncirnya dan memintalnya dalam rangka merasa sombong, wa ta'azum, dan merasa besar. Dan ini salah satu penafsiran yang disebutkan di kalangan ahlul ilm. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah menyebutkan bahwa makna dari mengikat jenggot itu ada dua. Salah satunya adalah ini. Dan ini adalah kebiasaan ahlul jahiliyah di waktu perang. Jadi mereka di waktu perang itu, mereka mengikat jenggotnya dengan memintalnya atau menguncirnya. Menguncirnya. Tahu ya? Ya, seperti sebagian artis musik itulah. Ya. Anak-anak kecil. Ya, seperti itu. Cuma itu rambutnya, kan gitu. Nah, mereka melakukannya di waktu perang dalam rangka apa? Untuk ngece. Ya, menunjukkan kesombongan dan keangkuhan. Nih saya. Jenggotnya diikat. Gitu. Ini perbuatan ahli jahiliyah. Ya. Yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dinyatakan oleh beliau, fa inna Muhammadan bari'un minhu. Muhammad itu berlepas diri daripadanya. Ya. Makna yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah, yaitu larangan daripada ta'kidus syar au taj'iduha, ya. Mengikat membuat rambut seperti ikatan atau mengkeritingkannya, ya. Ini dilarang bagi laki-laki. Kenapa? Karena ini min fi'li ahli ta'nits. Ini perbuatan para bencong. Ya. Demikian beliau katakan. Laki-laki jangan berbuat seperti itu. Menyengaja untuk membuat rambutnya seperti terpintal-pintal begitu atau seperti keriting, ini tidak layak, tidak pantas. Ya, karena ini perbuatan ahli ta'nits. Nah, barakallahu fikum. Sebagian ulama, ada pula yang menafsirkan seperti Ibnu al-Iraqi rahimahullah, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan larangan mengikat jenggot di sini adalah mengikatnya ketika sholat, sebagaimana datang dalam sebagian riwayat dari hadis ini, ya, dalam riwayat Muhammad bin Ar-Rabi, ya, datang lafadznya man aqada lihyatahu fi shalah, barang siapa yang mengikat jenggotnya di dalam sholat. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini makna-makna dari abdul lihyah. Ya. Nah, dan juga yang dilarang adalah mencukur jenggot. Ya. Dan ini perbuatan kebanyakan manusia. Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita khaliful musyrikin. Ya. Selisih oleh kalian orang-orang yang musyrik. Ufus syawarib wa'ful luha. Ya. Keratlah kumis-kumis kalian dan biarkan jenggot-jenggot kalian. Ya. Nah, jadi laki-laki itu tanda rujulahnya, tanda kejantanannya adalah jenggot. Itu. Ya. Yang tidak punya jenggot itu bukan rajul, mar'ah. Ya. Itu perempuan. Ya, makanya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, bagi orang-orang yang merasa bahwa dirinya adalah laki-laki dan jantan, memelihara jenggot. Bahkan lebih daripada itu, ini adalah syariat yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah. Qala amma al-inayatu biha tasrihan wa takriman fahadha laysa bimanhiyyin anhu. Adapun memperhatikan jenggot, ya, dengan menyisirnya, memuliakannya, fahadha laysa bimanhiyyin anhu, maka ini bukanlah perkara yang terlarang. Ya. Afada dhalika Syekh Abdul Aziz, ya, hal ini diberi pelajarannya oleh Syekh Abdul Aziz di dalam ta'liqnya rahimahullah ala hadzal mawdhi', pada tempat ini. Nah, jadi ini keterangan beliau. Al-mas'alatu tsaniyah. Ya, masalah yang kedua dalam hadis tadi. Taqalludul watar. Ya, menggantungkan tali anak panah yang telah usang. Tali busur panah yang telah usang. Qala wal wataru as-suyur allati tujma' baina tarafil qaus. Ya. Atau allati tujma' baina tarafil qaus. Yang dimaksud dengan al-watar adalah tali atau senar yang menggabungkan antara dua ujung busur. Ya, ini tali busur panah. Wa yudha'u fiha as-sahm, dan diletakkan padanya anak panah. Nah, wa kanu idza rammal watarul qadim aqadu badalan anhu wa 'allaquhu fi 'unuqil ba'ir aw ghairihi. Dahulu apabila tali atau senar anak senar daripada busur panah ini telah usang, ya. Idza rammal watarul qadim, apabila tali busur panah yang lama itu telah usang, akhadu badalan anhu, mereka mengambil gantinya. Wa 'allaqu fi 'unuqil ba'ir aw ghairihi. Kemudian senar dari busur panah yang telah usang tadi mereka gantungkan di leher onta atau yang selainnya. Ya, yang selainnya dari hewan-hewan mereka. Yaz'umuna annahu yadfa'ul 'ain wa yadfa'us syayatin. Mereka menyangka bahwa itu bisa menghindarkan daripada 'ain dan menolak gangguan-gangguan setan. Wallahu subhanahu wa ta'ala huwallazi yadfa'ud dhurr wa yajlibun naf'. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang sesungguhnya yang bisa menolak bahaya dan mendatangkan manfaat. Wa kadzalika an-nahyu 'anil istinja'i bi raji'id dabbati wa huwa rautuha. Demikian pula kata beliau, larangan dari beristinja dengan kotoran hewan. Ya. Beristinja dengan kotoran hewan, wahuwa rawkuha, yaitu kotorannya, kotoran hewan, ya, kotoran hewan yang sudah kering. Ya. Sebab dahulu di antara mereka ada yang beristinja dengan menggunakan ini. Ya. Kenapa kita dilarang beristinja dengan kotoran hewan? Ya. Kenapa? Karena itu adalah makanan saudara kalian dari kalangan jin. Ya, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, ya, beliau menyatakan bahwa itu adalah zadu ikhwanikum minal jin, ya, bahan makanan saudara kalian dari kalangan jin. Nah, jadi jangan kalian pakai untuk istinja. Nah, itu jatah mereka. Barakallahu fiik. Wa kadzalikal istinja'u bil 'idham. Demikian pula beristinja dengan tulang. Ya, ini juga disebutkan sebagai zat ikhwanikum minal jin. Nah, apa hukumnya orang yang beristinja dengan kotoran hewan atau tulang? Zahir dari mazhab, zahir mazhab al-Imam Ahmad rahimahullah, bahwa istinjanya tidak sah. Ya, tidak sah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dan Ibn Khuzaimah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahuma la yutahhiran, karena keduanya tidak bisa mensucikan. Jadi, istinjanya dengan kotoran hewan atau dengan tulang tidak sah. Baik. Al-hadithu fihi layyin. Hadith ini padanya ada kelemahan. Naam. Ya. Hadith ini padanya ada kelemahan. Karena di dalam sanadnya baik. Hadith yang lain misalnya. Baik, kita baca ini. Al-hadithu fihi layyin. Hadith ini di dalamnya ada kelemahan. Wa sahahahu al-Albani. Namun disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Baik, wa fihi 'alamun min a'lamin nubuwah, dan di dalam hadis ini terdapat salah satu tanda daripada tanda-tanda kenabian. Nah, di mana letaknya tanda kenabian di sini? Apa yang merupakan 'alamun min a'lamin nubuwah? Hah? Karena Rasul mengatakan kepada Ruwaisy, ya Ruwaisy, la'allal hayat satatulu bika. Wahai Ruwaisy, barangkali kehidupan ini akan berlangsung lama kepadamu. Ini tidak akan bisa diberitakan kecuali oleh seorang nabi dan Rasul. Ya. Dan tentunya bukan dari diri beliau sendiri. Beliau memberitakan yang demikian ini adalah wahyu dari Allah. Ya. Allah yang memberitakan kepada beliau sebagai tanda dari tanda-tanda kenabian beliau. Nah, wa huwa qauluh, yaitu sabda beliau kepada Ruwais, la'allal hayata satatulu bika. Barangkali kehidupan ini akan berlangsung lama kepadamu. Wa fi'lan, dan memang terjadi. Ya, dan memang terjadi karena Ruwais ini meninggal pada tahun 56 Hijriyah. Ya. Sebagian berpendapat pada tahun 53 Hijriah. Jadi panjang masanya setelah peninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal pada tahun berapa? Saya yakin semua antum tahu, mestinya harus tahu. Ya. Pada tahun 10 atau 11 Hijriah. Nah, berarti beliau ini hidup, kalau beliau meninggal pada tahun 56 Hijriah, berarti beliau masih hidup sampai 45 tahun setelahnya. Ya, dan itu sangat panjang sekali. Makanya dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allal hayat satatulu bika. Wa an Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu qala, man qata'a tamimatan min insanin kana ka'idli raqabah. Dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, beliau berkata, barang siapa yang memutuskan, barang siapa yang memotong sebuah tamimah dari seorang insan, maka nilainya seperti membebaskan budak. Sa'id bin Jubair mengatakan hal ini. Hal yang seperti ini dikatakan oleh para ulama tidak mungkin keluar dari ra'i. Ya, tidak mungkin keluar dari ra'i atau akal dari Sa'id bin Jubair. Makanya mereka mengatakan, atau sebagian mereka mengatakan, hukum hadis ini adalah marfu'. Hanya saja antara Sa'id bin Jubair ada keterputusan. Kenapa? Karena Sa'id bin Jubair adalah seorang tabi'in. Ya. Min kibari tabi'in. Sa'id bin Jubair ini adalah murid dari Abdullah bin Abbas. Dia salah seorang ahli tafsir. Ya. Min kibari mufassirin. Sa'id bin Jubair ini yang kepalanya gelinding. Gelundung ketika dipenggal di mata Al-Hajjaj. Karena Sa'id bin Jubair ini termasuk yang memberontak. Memberontak kepada khalifah pada waktu itu. Beliau adalah seorang yang mulia, min kibari tabi'in, min a'immati tafsir, min talamiz Abdullah bin Abbas. Ya, tapi siapa yang sempurna? Ya, tidak ada kesempurnaan itu kecuali milik Allah. Yang maksum itu di antara para makhluk adalah para anbiya dan rasul. Dan itu pun kemaksuman mereka bukan berarti mereka tidak salah. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam salah, tapi karena beliau maksum, beliau langsung ditegur oleh Allah dan diluruskan. Turun wahyu. Ya. Sa'id bin Jubair. Ketika dipenggal kepalanya itu melinding sambil mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu Sa'id bin Jubair. Demikian disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Baik. Nah, jadi antara Sa'id bin Jubair dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada keterputusan, maka disebut dengan mursal. Ya, karena Sa'id bin Jubair adalah tabi'in, dan di dalam sanadnya pun sampai kepada Sa'id bin Jubair ada seorang yang bernama Laits bin Abi Sulaim wa huwa dha'if. Ya. Laits bin Abi Sulaim wa huwa dha'if. Baik. Makna ka'id li raqabah bima'na annahu yusawi al-itqa fil ajr. Ya. Seperti setara dengan membebaskan budak. Maksudnya annahu yusawi al-itqa fil ajr, bahwa dia menyetarai membebaskan budak dalam hal pahala. Nah, dalam hal pahala. Qala Syekh Abdul Aziz fi ta'liqihi 'ala hadhihi al-faqrah. Berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz di dalam ta'liqnya terhadap cuplikan ini. Ya'annahu sayakhlusu hadihi, sayukhlisu hadihi raqabah minan nar. Ya. Karena dia akan melepaskan leher orang ini dari api neraka. Ya. Orang yang dipotong dari dirinya. Ya. Sebuah tamimah. Itu sama artinya bahwa orang yang memotongnya ini telah membebaskan dia dari api neraka. Iya enggak? Nah, karena telah mencegahnya daripada perbuatan syirik. Ya. Wa minasyirki, dan juga melepaskan dia dari perbuatan syirik. Fayakunu afdal min itqi raqabah. Sehingga bahkan lebih utama dari hanya sekedar membebaskan budak. Ya. Sebab orang ini bukan hanya sekedar membebaskan dirinya daripada perbudakan, bahkan orang ini membebaskan dirinya daripada syirik yang akan mengekalkan dia di dalam api neraka. Maka nilainya lebih utama daripada membebaskan budak. Qultu wala syakka anna inqadhal muslim, anna inqadhal insan al-muslim minasyirik wa ifhamahu bitauhid fihi ajrun azim yafuqu ajral itqi fi manarju. Tidak diragukan lagi bahwa menyelamatkan seorang manusia yang muslim daripada perbuatan syirik dan memahamkannya akan tauhid mengandung pahala yang besar, yang bahkan melebihi pahala membebaskan budak menurut apa yang kita harapkan. Ya. Jadi nilainya besar sekali. Nah, walaupun masalah potong memotong jimat dari seorang muslim ini harus hati-hati. Sudah kita pelajari dulu ya. Di mana urusan potong memotong seperti ini ya, mencegah dengan kekuatan yang seperti ini pada asalnya adalah hak penguasa. Pada asalnya adalah hak penguasa. Ya. Nah, kecuali kalau kita melakukannya di mata atau di tempat atau pada seseorang yang tidak akan menimbulkan fitnah lebih besar. Ya. Wa illa pada hukum asalnya adalah penguasa yang mencegah kemungkaran dengan tangannya. Ya. Sedangkan bagi orang yang bukan penguasa, bahkan dikhawatirkan kalau dia melakukan itu akan timbul kemungkaran yang lebih besar. Ya. Dan bukan malah mencegah orang itu daripada perbuatan syirik, bisa jadi membuatnya semakin tenggelam di dalam perbuatan syirik, maka ini jangan dilakukan. Ya. Coba misalnya ada seseorang yang melakukan seperti ini, tiba-tiba kita dari belakang main angkat tangannya, potong. Kira-kira apa yang terjadi? Ya. Bukannya engkau memahamkan tauhid kepadanya dan mencegahnya daripada perbuatan syirik, ya, hal pertama yang engkau terima adalah bau mentah. Ya. Timbul fitnah setelah itu. Dan yang seperti ini, kalau di masa yang tidak tepat, di waktu yang tidak tepat, dalam kondisi yang tidak tepat, ya, bisa membuat orang yang kita inginkan terlepas daripada perbuatan syirik semakin tenggelam dalam perbuatan syiriknya. Ya. Dan bisa jadi dia malah benci kepada tauhid. Jadi tujuan kita melakukan ingkarul mungkar itu menjadi hilang. Makanya ini harus dilakukan pada situasi, kondisi dan waktu yang tepat dan pada hukum asalnya adalah hak daripada penguasa. Nah, wallahu a'lam. Baik. Qala thumma awrada al-athar an Ibrahim qala kanu yaqrahuna tamaim kullaha min al-Qur'an wa ghairi al-Qur'an. Kemudian beliau membawakan athar dari Ibrahim An-Nakhai, beliau berkata dahulu mereka tidak menyukai tamimah-tamimah seluruhnya, baik itu dari Al-Qur'an ataupun dari yang selain Al-Qur'an. Wa Ibrahim hadza huwa Ibrahim ibn Yazid An-Nafa'i min at-tabi'in min ashab ibn Mas'ud. Ibrahim bin Yazid An-Nafa'i dari kalangan at-tabi'in, dari murid-murid ibn Mas'ud. Kanu yaqrahuna at-tama'in kullaha min al-Qur'an wa ghairi dzalik. Mereka dahulu tidak menyukai tamimah-tamimah, apa saja yang digantungkan secara total, baik itu dari Al-Qur'an atau dari yang selain Al-Qur'an. Wa kadzalika Ibnu Mas'udin yakrahu dzalik. Demikian pula Ibnu Mas'ud tidak menyukai yang demikian itu. Li sababaini. Ada dua sebab. As-sababul awal li umumil ahadits annahiyah. Sebab yang pertama karena keumuman hadis yang melarangnya. As-sababus tsani, yang kedua, saddan lidz-dzara'i al-musilati lisyirk. Ya. Karena menutup jalan yang akan menyampaikan kepada syirik. Fala yu'allafu mushafun wala ayatun minhu wala ahadis wala salatin wala idham in kana al-muta'alliqu min ghairi al-Qur'an fa huwa syirkun fa kulluhu syirk. Jadi kata beliau, maka janganlah digantungkan mushaf. Biasanya orang menggantungkan mushaf yang kecil itu, ya, yang dijadikan sebagai jimat. Dan tidak pula digantungkan ayat-ayat daripada Al-Quran. Tidak pula hadis-hadis. Tidak pula mantra-mantra. Salatim. Wala izan. Ya, tidak pula tulang-tulang. Ya. In kanal muta'allaku min ghairil Quran, fahuwa syirik. Maka setiap yang digantungkan dari selain Al-Quran adalah syirik. Fakulluhu syirik. Maka semua itu adalah syirik. Kadangan ini kita selesai dari bab Maja'atul Ruqawat Kama'im. Nah, semoga kita bisa mengambil pelajaran yang penting dari bab ini, ya, dan yang paling inti adalah hendaknya seorang mukmin menggantungkan dirinya, mempasrahkan dirinya dan menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam dia mendatangkan manfaat atau menolak madharrah. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi ila huna wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.